terpaksa melepaskan cintamu yang serapuh, dahanan kering usang yang akhirnya kan patah, terhempas gemeretak. Oh sungguh memilukan, tak dapat ku sayang, sangka ku kan kemati cerita kasih kita, rupanya seketika setelah merelakan, setelah kau bisikkan sekukus janji-janji, tergamak kau mungkiri. Janji-janji tergamak kau mungkin.